Pertama kalinya edisi spesial Taylor Swift Cornetto Black Forest baru dengan coklat ice cream, saus raspberry, dan ujung coklat yang renyah. Cornetto Black Forest.